يا نبي الله السلام عليك يا سلام يا رسول صلوا عليه السلام يا نبي الله يا رسول الله Oh. Cinta yang sejati mengajak yang halal takkan jauh pergi, pasrah dan tawakal. Taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu, ya Nabi. Aku rindu padamu, Nabi. Jangan bilang kau kebodaku, jangan mentah-mentah pada nasihat. Bila sering kau صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهان مبسوط في الوجود كرمه وإنسانه. الله أكبر. أزعد من شأن خلق الخلق الهكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فيد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة لقد راد ذو الأنسان يذ بخلق هذا العبد المحبوب فانتشهد أنذر شرفه في أحوالهم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما ضم هذا الفضل الذي برز من عدد الإنسان شهرة كاملة ظلت في هيكل محمود فتعنطرا بوجود أكناف الوجود ودرجا برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى لك في عالم القدس الواسع تجلى انقضى بانتشار فضل الكريم والشاسع وله الحمد الذي لا تنهجر افراده بدعدان ولا يمل ذكره بكثره دردان حيث امرز من عالم الامكان سرد هذا الانسان يتسرع في وجود ثقلان وتنتشر اسراره في الاكوان وامن سر تسرع في القلب منيب لم سوى بفضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرورك التوالى بحبيب عملنا ونوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون فاجة وجمالا قدرك في الحسن على من قام ودنا في مزوى تعالى لا تذل عين فيما استند بشرا كاملا يسيء ضلالا وهو من فوق علم وقدرته في الصون وكمالا فسبحان الذي ابرز من عدود الامتنان ما يعجز ان يشفي اللسان ويعرف في ذاك كل معاني الجلال انتشر منه عالم الفعل عالم البدن والظهور ما ملا الوجود الخلقي نور فتبارك الله من اله كريم بشرتنا اياته بذكر الحكيم بشر لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه من الدمر رسول عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تلقاها بقلب سليم وكن دنيا إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك ظاهر الدين nanti ketika Allah angkat tangannya semuanya kul wallahu ahad ya hanana lambaikan tangannya semuanya. Ya Hanana itu artinya bentuk gembiraan atas kita menjadi umatnya Nabi Muhammad dan atas kelahirannya Nabi Muhammad. Siap? Semangat. Sampai subuh. Laharan dinul muayyan bi zuhuril Nabi Ahmad. Laharan dinul bi Subhanallah la ilaha illallah subhanallah la Yeah. Tepuk tangan bersama-sama. Ibadatmu para watan. Ya dal watan, ya dal watan, ya dal watan, ya dal watan. Kupul watan minal iman. Walat satun minal khirman. Sama cowok yang ngasih mahar, percuma tampan kalau gonta ganti pacar. Cowok idaman yang berani langsung melamar. Allahumma shalli ala Muhammad. Suaranya bersama-sama yang semangat dan kompak, siap. Rabbana fid dunya hasanah, semua wa fil akhirati hasanah wa qina. Lebih semangat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Bye. tertipu berhubungan dengan orang yang salah. Perasaan cinta anugerah terindah. Dalam makna cinta, cinta karena Allah. Salam ala Nabi Muhammad. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله عنده لا شريك له سادة يعرف اللسان عما تضمن الجنة من التصديق بها واللذان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتعلى على اليقين مثل ذلك الإذان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفي عليه والمبلغ عن الله ما أمره بتبليه لخلقه من فرضه ونفله عبد الله رسال الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله من المهد بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظم آمين من الذي ذكرهم الله بأعلى البشر وما وزع من نعمة انت سرسرها في البر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات أجمعين وأسكت أن يدي وأوسعيا على هذا الأمد الذي وفى بأنق الأبونية وبرز فيها في خلال الكمال وقم يقرب بيدي في مواد الخدمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسن بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبي نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذي تلقى الصحبة المد بقربه ودفع يدل الأسر الأسر بودواه بما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم شرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك مركو دو كوران صلوات إن آخير أوريب أورانيك ما كمبان كجكور ماسيا أوريب تاتي ترسسا See? saya teringat dauh guru saya, beliau Al-Habib Salim bin Abdullah As-Satiri, ketika saya belajar di Yaman. Kata beliau, tidak perlu kamu cari wali di mana-mana. Walimu ada di rumah kamu sendiri, yaitu ibu kita. Ibu itu adalah segalanya. Kalau hidup kita ingin berkah, kalau rumah tangga kita ingin berkah, maka muliakan ibu kita, muliakan kedua orang tua kita. Itu adalah jalan keberkahan rizki, jalan keberkahan keluarga kita bersama. Buat ibu kita tersenyum, maka hidup kita akan bahagia selamanya. Jangan biarkan ia menangis, maka hidup kita akan dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Untuk mengenang Hajjah Sungatini yang 7 hari malam hari ini, mari kita bersama-sama sebuah lagu ibu untuk ibu-ibu kita semuanya yang ada di rumah. Mudah-mudahan ibu kita diberi keberkahan oleh Allah. Amin. Amin. Yang masih punya ibu, mudah-mudahan ibu kita diberi kesehatan, umur yang barokah oleh Allah. Amin. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan dikumpulkan bersama Rasulullah di surga Allah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayang. Assalamualaikum Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum kita lanjut salawat, mari kita dengarkan ceramah agama dari guru kita bersama, beliau Kiai Haji Anwar Zahid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin Al-Mujtaba wal-Muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sadat al-Masyayikh, ulama'an al-A'izza, wa bimuqaddimah Sayyidil Akh Fadilatil Mukarram Kiai Haji Abdul Hafid Hakim, mata'anallah biduli hayatih, wa nafa'anallah bi'ulumih, wa adamallah karamahu fitini wa dunya wal akhirah. Bersama santri-santri Syubhanul Muslimin yang kita cintai, yang kita banggakan, mudah-mudahan tetap semangat istiqomah mensyiarkan sholawat untuk seluruh negeri. Para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek bersama para anggota, kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, tim keamanan dari TNI dan Polri, sahabat-sahabat Banser, adik-adik santri, para cinta sholawat, para pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat, jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, rahimakumullah. Majelis yang insya Allah penuh barokah malam hari ini ditakdirkan Allah bertepatan dengan 7 hari wafatnya almarhumah Ibu Hajjah Sungatini binti Sari Kromo Sobat. Beliau yang punya azam almarhumah ini, yang punya himmah kuat kepingin bikin majelis malam hari ini, tapi belum sempat kesampaian. 7 hari yang lalu beliau dipanggil menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah almarhumah termasuk orang yang beruntung, karena di hari ke-7 wafatnya didoakan oleh ribuan jamaah. Mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan tetap Islam dan iman. Maka sekaligus majelis mulia, sholawat, zikir, doa, majelis taklim malam hari ini oleh putra putri beliau, keluarga besar Bapak Gatot sekalian Ibu Yani, keluarga besar Bapak Deni sekalian Ibu Pujiningsih, keluarga besar Bapak Riken sekalian Ibu Lia, dihadiahkan untuk almarhumah. Mohon keikhlasan para jamaah untuk menghadiahkan Fatihah kepada almarhumah Ibu Hajjah Sungatini binti Sari Kromo Sobat. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah sekalian, punya anak yang baik itu penting banget. Secara umum pancen anak niku penting. Anak itu bukan hanya hiburan, tapi merupakan kemuliaan, penyelamat dan keberkahan dunia akhirat. Orang gak punya anak itu susah, betul? Walaupun kaya raya, kalau gak punya anak susah. Najan sugih, orang duwe anak, nelongso, bingung. Saking bingungnya kadang-kadang nganti alatnya diperiksa-periksa nih. Mbak menawa madepe kurang pancer, apa kurang atos, apa kurang jebobok. Panjenengan mungkin sudah sering dengar hadis dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya hadis ini dibaca di acara pernikahan. Tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. He wong iki sing teko wong apa ora nyauto. He wong nang padha nikao karo Kanjeng Nabi diperintah nikah. Pengumuman untuk belakang saya, santri-santri Subhanul Muslimin, ini masih banyak yang anggota DPR durung payu rabi. Nang padha nikao wong digawe alat kok ora digunakno. Nguyah-nguyuh tok. Iso metu akike. Kalau sudah nikah tanah salu nang padha duweni anak keturunan. Nek iso duwe anak keturunan niku sing akeh. Nganti Kanjeng Nabi pesen wong lanang-lanang awakmu nek rabi goleko wong wedok sing walud. Walud iku artine wong wedok sing manaan. Sampai ana hadis sing dirungokno ku ya apa ngono. Ana wong wedok wireng rupane welek tapi manaan iku luwih apik tinimbang wong wedok sing rupane wayu bodine apik tapi ora manaan. Kanjeng Nabi dawuh ngenten iki para sahabat nggih bingung. Dikengken golek wong wedok sing manaan. Lah maksude wong wedok sing manaan niku apa wong wedok sing anake wis akeh? Apa wong wedok sing kira-kira manake akeh? Terus wong wedok sing manaan niku tandane ya apa? Apa sing nek mlaku begagah-begagah? Apa sing bokonge jentit? Apa sing lemu, apa sing kuru, apa sing ndek, apa sing dhuwur? Kanjeng Nabi dawuh lek pengen ngerti wong wedok sing manaan gampang lihat bibik-bibiknya. Deloken bulik-bulike. Nek bulik-bulike anake akeh, biasane ponakane yo pinter manak. Lah nek bulik-bulike kok angel manake, biasane ponakane yo angel metune anak. Lah terus yang dimaksud anak akeh iku akeh jumlahe apa akeh manfaate? Pak rapati digatekno ya. Sing dimaksud anak akeh iku akeh jumlahe apa akeh manfaate? Nek iso ya karo-karone, ya akeh jumlahe ya akeh manfaate. Nek iso, lah nek gak iso timbang akeh jumlahe sithik manfaate, mending sithik jumlahe tapi akeh manfaate. Para rawuh, anak iku kaya duit. Duit iku ana sing cuma siji, satu lembar. Tapi kena digawe tuku sembarang barang. Cuma satu lembar. Nilaine 1 juta US dollar. Sitok tok sak lembar tapi kena digawe tuku sembarang kalir. Ana duit iku receh. Pitung gombyok tapi gak kena digawe tuku apa-apa. Anak yo ngono, ana anake cuma siji. Tapi ahli berjuang, manfaate gede kanggo agama, kanggo masyarakat. Ana anak iku receh. Akeh jumlahe 23, tapi mereke L2 kabeh. Lolak-lolok, lepa-lepo, longak-longok. Yo kaya anakmu ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi merintah dikongkon rabi, dikongkon duwe anak sing akeh. Tapi di sisi lain kok ana dawuhe Kanjeng Nabi ngeten, khairun nas ba'dal mi'atain al-hadu la ahla wala walada. Saapi-apike menungso 200 taun sak badane Kanjeng Nabi iku wong sing uripe enteng. Al-hadu ayil khafifu, wong sing uripe enteng tegese la ahla wala walada, ora duwe bojo, ora duwe anak. Sebaik-baik manusia 200 tahun setelah Rasulullah adalah orang yang hidupnya ringan, enggak punya istri, enggak punya anak. Kenapa demikian para jamaah? 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi Iku ngelek bojo sing iso nyenengno ati, tambah suwe tambah angel. 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi, kepingin duwe anak sing apik sing nyenengno ati, iku tambah suwe tambah angel. Halo. Dilanjut mboten? 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi, donya iki mulai rusak maneh. Peristiwa jahiliyah itu akan timbul kembali. Para rawuh, donya iki wis tau rusak parah zaman jahiliyah. Donya iki wis tau rusak parah. Terus didandani ambek Kanjeng Nabi, api sempurna, rahmatan lil alamin. Tapi 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah, kerusakan donya iki muncul meneh. Peristiwa jahiliyah mulai lagi. Tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, terus sampai puncaknya dinten kiamat, rusak sak rusak-rusake. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak baleni ketoke gak ngrungokno. Donya iku biyen tau rusak zaman jahiliyah. Parah didandani Kanjeng Nabi dadi apik sempurna, rahmatan lil. Tapi 200 tahun setelah Rasulullah wafat, dunia ini mulai rusak meneh, ditandai dengan dua hal yang susah dicari. Kalau dua hal ini sudah susah dicari, alamat dunia ini mulai rusak. Peristiwa jahiliyah muncul kembali. Pokoknya kapan barang loro ini wis angel goleane, alamat dunia ini mulai rusak meleh. Peristiwa jahiliyah muncul kembali. Halo, malah nyawang sing nyuguhi ngombe. Ngapunten, ngapunten. Kulo ringkes-ringkes mawon, mantun ngeten solawatan meleh. Mantun solawatan kulo dikengken ngaji meleh. Iki ceritane dua sesi. Dadi setengah jam, setengah jam. Wae rame lu nyangoni ra usah cerewet. Rusake donya dimulai dengan dua hal yang susah dicari. Barang loro sing angel golekane. Napa niku? Siji, rejeki sing halal. Loro, kanca sing kenek dipercaya. Kapan golek rejeki sing halal iki wis angel, alamat donya iki mulai rusak. Kapan golek kanca sing kenek dipercaya iki wis angel, alamat donya iki mulai rusak. Jemaah rahimakumullah, sampeyan aja susah, aja kuatir. 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi kan saiki sak teruse golek rezeki iku tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Nggih napa nggih? Golek penggawean ya tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Golek duit tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Tapi golek rezeki sing halal tambah angel. Dunia iki tambah suge, aja kuatir. Biyen mangan sego putih, lawuh iwak pitik, iku nek ora dina-dina becik ora keturutan. Saiki mangan sego putih ben dina, perkara pitik urusan sampean. Biyen nek ana wong lara rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Saiki nek eneng wong lara rata-rata penyakite mergo kakehan. Makanya nasihati dokter dulu sama nasihati dokter sekarang beda. Biyen dokter nek nuturi wong loro, kongkon mangan sing akeh, mangan no sing akeh. Gak enak-enak ya dipaksa mergo panganan niku tamba. Dikongkon mangan sing akeh, wong penyakite soale mergo kakek kurang mangan. Saiki beda. Dokter lek nasihati wong loro saiki ngono. Apa-apa aja dipangani to. Sembarang barang mbok emplok mulane ya gering. Gak oleh mangan iki, gak oleh mangan iki, gak oleh mangan iki. Pakaian, wong biyen pakaiane elek-elek. Saiki mana ada pakaian elek, apik-apik kabeh. Biyen iso tuku klambi anyar iku setahun sekali. Wayahe apa? Bodho. Iku anake wong sugih, sing bodho iso tuku klambi anyar. Lek anake wong ora duwe, walaupun bodho ora iso tuku klambi anyar. Ya klambi lawas iku diwenter. Sing guyu ketara biyen tau menter. Omahe wong biyen ku elek-elek. Saniki mboten enten omah elek. Kula yakin tiang mriki niku omahe api-api kabeh. Omahe sampean niku api-api kabeh kok. Lah kadang-kadang sampean rumangsa nek omahe elek, iku asline omah sampean ora elek. Omah sampean apik kok. Cuma ana tangga bangun omah luwih apik ngungkuli omah sampean. Akhire omah sampean malah ketok elek. Ya salah posisi ngono. Wong apik eleke omahe padha karo rayine menungsa. Mulane bapak-bapak iku ya iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jejerane. Jejer wong elek ya ketok ganteng, tapi lek sampean jejer wong ganteng ya ketok. Aku ya ngono kok. Aku nek nyelempit nang kono ya ketok ganteng. Tapi aku nek jejer Azmi, jejer Ahkam ya ketok. Makasih. Halo, Bu. Mulane aku pesen sampean. Sampean ku nek pengen ketok ayu gampang, lungguh sak lungguh sing ati-ati, goleko rombongan elek. Sampean nang dusel no tengah mesti ketok ayu. Dene dijejeri wong ayu nang cepet-cepet ngalih. Anggepen niku coba. Golek rezeki itu tambah gampang. Tapi golek rezeki sing halal tambah banteri. Golek duit tambah gampang. Tapi golek sing halal tambah. Golek rezeki itu tambah suwe tambah gampang. Tapi golek rezeki sing halal tambah angel. Padahal donga diijabahi Gusti Allah iku nek panganane halal. Ibadah diterima Gusti Allah iku lek panganane halal. Mbok gak dirungokno kok. Lah saiki gelek sing halal niku tambah angel. Kula sampean niku dikepung barang haram kadang-kadang gak kerasa. Nun sewu. Misale ana wong desa kene nyolong pitik, gawange ndongsong ndok kono kae. Ya ora pati gedhe pitike cilik sing dicolong. Terus didol nanggone bakul payu 50.000. Karo bakul didol nang warung payu 100.000. Karo sing duwe warung disembelih, dicecel-cecel dadi 10 porsi. Sak porsine rega 20.000. Berarti dadi 250.000. Iki tok sama nangen-nangen. Pitik dicolong karo wong iko. Didol nanggone bakul payu 50.000. Duit 50.000 sing nanggone maling pitik iku mau haram. Karo bakul didol nanggone warung payu 100.000. Duit 100.000 nanggone bakul pitik iku mau haram. Karo bakul warung dicecel-cecel dadi 10 porsi didol payu 250.000. Duit 250.000 nanggone warung iku mau haram. Akhirnya karo maling pitik tukokno beras. Duit 50.000 nanggone bakul beras haram. Dalam satu bulan jutaan duit haram beredar nanggone masyarakat. Kula sampean niku sering mangan barang haram tapi orang ngerti. Kiai barang yang ngono. Podho dapak gak ngono. Diomongi kok. Kiai barang yang ngono. Kadang-kadang bar ceramah nampa duit sing hukume ora patek jelas. Soalnya sing ngundang bandar togel umpamane. Utawa sing ngundang pas germo. Ngapunten. Lah saniki persoalane mangan barang haram sing orang ngerti. Ngoten niku dosa napa mboten? Mangan barang haram orang ngerti. Dosa napa mboten? Mboten. Mboten dosa. So nyang akhirat kok disuweni karo malaikat. Hei Anwar Zaid, dalem. Duit haram kok mbok tampani. Kurang ngerti kok. Ya mboten dosa wong ora ngerti. Mboten dosa mergo ora ngerti. Tunggale sampean minum minuman keras tapi sampean gak ngerti nek kuwi minuman keras, dosa napa mboten? Mboten, tapi tetep gelele sampean. Gelimbung koyo pendelik. Ngombe racun gak ngerti nek kuwi racun, dosa napa mboten? Mboten, tapi tetep gletak. Mulane mangan barang haram sing ora ngerti iku gak dosa tapi atine tetep mendem. Tak baleni mangan barang haram sing ora ngerti kuwi ora dosa, tapi tetep pengaruh ten gene ati. Atimu ndak peteng, ndak peteng, ndak peteng, ndak kotor, ndak kotor, ndak kotor, akhire kelakuane elek. Kelakuane elek, kelakuane elek, kelakuane elek. Mulane tanda yang kedua, mulai rusakin donya yaiku angel golek kanca sing kena dipercaya. Para rawuh, kula tanglet sampean jawab. Uang saiki niku tambah hapi apa tambah elek? Kelakuane wong saiki iku tambah hapi apa tambah elek? Sama nek delok berita nduk ngene TV, nduk ngene media sosial, Masya Allah jenenge wong mateni wong biasa, biasa. Bapak mateni anak, anak mateni wong tua. Suami membunuh istri, istri membunuh suami. Modele koyo biasa. Penginane ana kejadian wong lanang wedok sak bojone bengi turu wong loro. Parek isuk sing lanang berok-berok jerit-jerit. Mergo barangnya diketok karo sing wedok. Nah, sing wedok gregeten dadi dicandak cek ngene kok dindum yo yo. Diiris nganggo silet. Yo perutul. Ya Allah. Lha iki nek diterus-terusno, engko suwe-suwe ora eneng wong lanang sing wani turu jejer wong wedok. Ya wani turu jejer tapi yo katokan wesi. Pesen sik nanggone tukang las. Lek kelakone wong saiki tambah elek, tambah elek, tambah elek. Ngapunten nggih. Biyen ana bocah nggawa sepeda, ditakoni, "Le, sepedamu mbok delek endi?" "Dagang nang perapatan, Pak De." "Ya ora apa-apa, nang kono ana wong aman." Dadi ana wong iki rumangsa aman. Saiki, "Le, sepedamu mbok delek endi?" "Dagang nang perapatan, Pak De." "Hati-hati lho ya, nang kono ana wong." Dadi biyen ana wong iki rumangsa aman, saiki ana wong rumangsa ora aman. Padahal para jamaah rahimakumullah, uang niku asline sumber kedamaian. Halo, manusia itu asline tak sumber kedamaian sampai melebu untuk gone sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, mboten kepitian yang adil dan beradab, mboten kewedusan yang adil dan beradab, tapi kemanusiaan yang adil dan tapi saiki ngapunten kelakuane uang tambah suwe tambah elek tambah elek tambah elek tambah elek. Golek wong sing kena dipercaya munda angel munda angel munda angel, iki alamat donya iki rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong sing paling selamat saiki ayo nglakoni ibadah sak isoe. Sak isomu ibadah dilakoni. Sampe nek iso ngaji, tau mondok, tau riyadhah nang gone pesantren, menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama, iso nahwu, sorob, usul fikih, mustalah hadis, mantek, balaghah, ngerti asbabun nuzul, weruh sababul wurud, dadi yo kiai Pak, monggo mulang santri bimbing masyarakat. Tapi nek iso nek ra iso ngaji, yo aja dadi kiai, bingungne wong, ora iso ngaji kok dadi kiai. Lah terus piye? Yo ngrewangi kiai, ndukung kiai, bantu kiai. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang membekali orang yang pergi berperang, walaupun dia enggak ikut berperang, dapat pahala seperti pahalanya orang yang pergi berperang. Sopo sing bandani wong budal perang, najan dekne ora melu budal perang entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sopo wong nyangoni wong sing budal perang, najan wong mau ora melu perang entuk ganjaran padha karo ganjarane sing perang. Sopo wong nyangoni kiai, rasang guyu ora penting. Najan dekne dudu kiai ya entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Sampeyan nek iso mulang, mulang no madrasah, no TPQ. Nek ra iso mulang ya aja mulang, ngesakno murid-murite, koplak kabeh engko. Iki apa sing diomongno Bu Guru? Mikir ora tekan akhire ndase mbeluk bul. Sampeyan nek duwe keahlian di bidang organisasi, halo. Zaman ora usah ngingeti jajan orang ngira dikeki kok. Dilanjut mboten? Sampeyan lek gadah keahlian ten gene bidang organisasi, gawe yo organisasi, mbok dadi ketua, mbok dadi anggota, monggo. Padha pentinge, gak usah rebutan dadi ketua. Ketua yo penting, anggota yo penting. Anggota kabeh gak enek ketuane, bingung gak kira melaku. Apa maneh ketua tok ora duwe anggota? Bento kuwi jenenge. Ana wong prinsipe ngono. Aku gelem melok tapi kudu dadekno kepala. Nek gak dadi kepala aku yo moh. Mbok ra direken kok. kepala kaya-kaya paling penting, tapi nek gak ono liyane ya nganggur nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Awake menungso iki kaya-kaya sing paling penting lak kepala, ndas. Tapi lek ndas tok, atek keleleran nang dhuwur meja. Glimbang-glimbung kaya semangka. Medeni wong. Sikil ini kaya-kaya paling remeh sampai anek wong ngomong aku mau nak terima gue sikil-sikilan lihat jadi remeh no anek wong lanang terpesona karo wong wedok ya raper karo rayine sikile aku nek masih rayine ya geragapen no. Bareng ketok sikile kudu ra kuat aku mbah masih sikile ketok sikil gajah mbah piye ngono diterusna mboten oke tak tambahi sidik engkas engko disambung sesi kedua toh. Lo rambut gatek ini kok. Eh, nek suaramu enak mas, azano. Sing krungu ben ternyuh, atine tersentuh, kepengin moro. Masjidnya rame, sholatnya jamaah. Lah nek suaramu ora enak, yo jo azan. Ngerusak kuping. Suara gak enak, yang otot kepengin azan. Sampai otot-ototan mik. Mikir masjid di molor doang gue otot-ototan. Yo liane sama noraku duadan. Yo mbah ngerasa itu lek cecek apa. Tukang nyapu apa ngisi kolah. Mbah rati rungok no kok. Iki usung-usung panganan kok yo gak rampung-rampung gue. Kulo niku paling sirian, paling pengapesan. Wayah ngaji kok no departemen perbadokan mitr. Soalnya rangi rati rungok no. Wes, tak tambahi 10 menit. Ayo ang iya ya meneng rungokno. Ayo angen-angen dawuhe malaikat Jibril nanggone Kanjeng Nabi. Ya Muhammad is masyita innaka mayyitun. Wa ahbib man syita fa innaka mufariquh. Wa amal masyita fa innaka madziyun bih. Allahumma shalli ala Muhammad. Urung bar. Yo urung rampung. Kula njaluk waktu 10 menit. Siji. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu. Tapi sadarilah bahwa kamu akan mati. Uripo sak karepmu, urip model piye terserah. Tapi ngertenono awakmu bakal mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Seneng ana sapa wae sak karepmu. Seneng model piye sak karepmu. Tapi ngertenono awakmu bakal pisah karo apa wae sapa wae sing mbok senengi. Wa amal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Ngamalo sak karepmu, arep nglakoni apa terserah. Tapi ngertenono apa wae sing mbok lakoni ana balesane. Ayo telu iki diangen-angen 10 menit nang selawatan maneh, mantun ngoten tak imbohi ngaji selawe menit ndonga. Uripo sak karepmu, tapi ngertenono awakmu bakal mati. Jawab, wong urip mesti bakal mati. Iso urip ya iso mati. Sanggup urip kudu sanggup mati. Wani urip kudu wani mati. Gelem urip kudu gelem, nek ora gelem mati aja urip. Nek ora gelem urip mati yo. Kabeh ape mati. Mulane ra usah wedi mati. Tiwas wedi nek wis wayahe tetep. Ana wong urip kok wedi mati kuwi padha karo wong mangan wedi ngising. Gelem mangan ya kudu gelem. Kabeh ape mati. Sing rawuh ten mriki kabeh ape mati. Sampeyan kabeh ape mati, kula ya ape mati. Mbuh sapa sing dhisik iku sing gak jelas. Mungkin sampeyan dhisik utawa mungkin kula dhisik. Tapi nek didelok praupane kaya-kaya dhisik sampeyan. Saya sudah sering sampaikan kok kematian itu seperti perjalanan buah kelapa, a mysterious problem. Kelapa niku wonten sing tesih manggar wis do rontok. Ana sing gedhe sithik dadi bluluk ceblok. Ana gedhe maneh dadi degan gogrok. Ana gedhe maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi ono sing sampe tuwa kisut coklat bungkik kecepit bongkok. Kancane wis entek dekne sik kecepit no kono gak ceblok-ceblok. Kematian juga seperti itu. ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan. Karena mungkin kehamilan itu hasil dari pemilu. Perkawinan hamil dahulu. LKMD lamaran keri meteng. Coron Jeporo tengkik biri. Meteng dikik rabi. Ono sing lagi lahir procot langsung dicenet kek diitek-itek cecelin dekendek wadahi tas kresek. Bocah cilik mati ya lumrah, remaja mati ya kathah, wong tua mati ya turah. Turah, tapi nggih wonten kadang-kadang sing awet uripe. Koncone wis entek mati kabeh dekne sik morak, marek. Wis lara nemen diyasinke bareng ya sik plorak-plorok, kecepit bongkok. Yang jelas kabeh arep. Sing jelas kabeh wong urip arep. Lah niki ngene, senajan wong iku kabeh ape mati, tapi ana resep supaya gak mati-mati. Sampeyan tak kei resep supaya gak mati-mati. Umpama iso milih no, sampean milih ndi? Milih mati apa milih gak mati-mati? Nah, sing milih mati ki mesti stres. Perkara diuber-uber wong kuwi. Halo. Halo. Pun. Kabeh wong mati-mati. Tapi ana resep supaya gak mati-mati. Napa niku? Pertama, berjuang. Wong sing ahli berjuang, senajan ketoke wis mati, tapi hakikate isih urip. Dadi kaya-kaya isih urip, nglakoni amal terus nampa ganjaran. Pun, contoh gampang-gampangan mawon. Presiden pertama Republik Indonesia, Sang Proklamator, sinten? Bung Karno. Bung Karno niku lak wis mati, nggih. Wis suwe matine wis gek nane kok. Bung Karno niku wis mati, tapi kaya-kaya isih urip. Buktine sampai sakniki, mbok kabeh-kabeh dong ngingeti wong sing lagi teko. Tahu enggak sih aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Anyel aku. Lanjut, Boten. Resep supaya gak mati-mati nomor siji berjuang. Wong sing ahli berjuang senajan wis mati tapi hakikate isih urip, kaya-kaya isih urip berjuang ngamal nampa ganjaran terus. Contoh Bung Karno. Bung Karno kuwi wis mati tapi kaya-kaya isih urip. Buktine sampai saiki lho perjuangane sik dibahas wong sak pirang-pirang. Dadi wis mati tapi kaya-kaya isih urip sik dibahas. Mbah ana wong iku wis mati tapi kaya-kaya isih urip, wis mati tapi isih dibahas wong sak pirang-pirang. Siji karo sampean isih urip tapi kaya-kaya wis mati. Mulane ora ana sing bahas sampean. Halo. Bung Karno niku sampai saiki isih dibahas saking hebate. Wis mati tapi fotone dol niku payu. Ana ya, wong wis mati nang fotone didol payu. Ya akeh wong sik urip tapi fotone gak payu didol. Bapak-bapak lek pengen nyoba monggo. Taman nang foto go wedekke. Terus esuk go nang pasar dolen. Insyaallah suwe payune. Paling-paling wong liwat ya mesem, iki sapa ya ngene kok mentolo adol. Halo. Halo. Nomor loro. Duwe anak sing apik, duwe anak keturunan sing solih solihah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa saa amaluhu. Saapi-api menungso iku sing dawa umure bagus amale, elek-eleke menungso wong sing dawa umure elek amale. Sing rawuh kabeh tak dongakno muga-muga paringi dawa umur. Dijawab umpama sampeyan keturutan dawa umur tenan ngono, rencana sampeyan piro? 200-an kirang? 300-an kurang? Woi. Mbah, pengen ndek umur apa pengen dawa umur? Umpama keturutan dawa umur tenan ngono rencana sampeyan piro? 300-an? Saged pengen umur piro wae saged syaraté urung kiamat. Carane sampean duwe anak keturunan sing apik-apik. Dawuhe Kanjeng Nabi, wong sing paling apik niku wong sing ahli ibadah. Duwe anak turun ahli ibadah. Kok wonge mati ibadahe diterusno anak turune. Iku padha karo isih urip nglakoni ibadah. nompo ganjaran terus. Muga-muga sing rawuh niki para putrine diparingi solih-solihah. Beja-bejane wong Bu, duwe anak sing solih-solihah, Bapak. Duwe anak sing api-api. Wis mati tapi padha karo isih urip. Sama nek nate kepireng to? Amalul walid. Amale anak di amale wong tua. Anakmu iku awakmu sing nomor loro. Putumu iku awakmu sing nomor telu. Buyutmu iku awakmu sing nomor papat. Halo. Duwe anak solih-solihah iku puena. Wis mati, ra iso salat wong wis mati. Tapi tetep entuk ganjarane salat, mergo salate diterusno karo anak putune. Alhamdulillah. Ya ora iso maca Quran wong wis mati. Tapi tetep iso entuk ganjarane maca Quran, mergo lek maca Quran diterusno anak putune. Ringkese ngeten. Benjing ten akhirat, niku akeh wong tuwa sing kaget dituntun karo malaikat disuduhno ganjarane. Kewaget takon nenggone malaikat. Malaikat. Niku ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran haji? Ganjaranmu Mas. Nek kula dereng haji kok entuk ganjaran haji. Iya pancen awakmu durung haji, tapi anakmu wis haji. Dadi anakmu haji, awakmu entuk ganjaran mergo amale anakmu dadi amalmu. Malaikat. Niku ganjarane sinten malaikat kok enten ganjaran bangun masjid? Ganjaranmu Kang. Lho, kula mboten nate bangun masjid, anakmu bangun masjid. Alhamdulillah. Malaikat niku ganjaranane sinten malaikat? Kok enten ganjaran maca Quran niku? Ganjaranmu. Lah kula mboten saged maca Quran malaikat, apal kula mek kul hutok. Kok enten ganjaran maca Quran sak mboten kathahe? Anakmu apal Quran. Biyen mbok pondokno nang gone Probolinggo. Nggone Gus Hafid, anakmu apal Quran. Ya Allah, anak kula sing apal Quran ngoten niku kula nggih angsal ganjaran. Ya iya, alhamdulillah. Seweneng. Malaikat. Lah niku ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran tahajud sak mboten kathahe? Ganjaranmu yu. Nah kula mboten nate tahajud tok. Kula nek bengi yo nglilir tapi nguyuh tok. Jere malaikat, yo ngono kuwi kelakuanmu. Lah kula kok angsal ganjaran tahajud? Ya anakmu ahli tahajud. Masya Allah. Ya luwung lumayan. Nguyah-nguyah oleh ganjaran tahajud. Dilanjut. Malaikat. Lah dosa kula pundi malaikat? Dosamu resik Kang. Entek. Lah kok saged entek? Wong lambe kula biyen bujat. Mesthine dosa lak kathah to. Anggere nang tangga sugih slametan berkate gepeng ya tak lokno. Ana anake tangga wedok digoncokno cah lanang tak lono letrek kaya mbokane. Lah niku dosa-dosa kula niku ten pundi? Dosamu entek. Lah kok saged entek? Anakmu sregep njaluk istighfar, anakmu sregep istighfar njalukno ngapura dosa-dosamu. Ana wong nang nganti kentekan dosa. Ya suweneng cerita kancane. Mas, aku saiki kentekan. Resik. Kok iso resik? Ya bocah-bocah kuwi sing ngresiki. Kuwi nek anake api. Malaikat. Lah niku dosane sinten malaikat? Dosa nyolong pitik. Dosamu Kang. Nek kula mboten nate nyolong pitik, anakmu dadi garangan. Pitik sambang sri sing ngentekno sapa yo anakmu. Sampeyan nate kepireng? Ya apalah rata-rata apal. Salah satu ayat dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Gusti Allah sing bakal nguripno wong-wong mati, bales amal-amale, mboten namung amale mawon, sak tinggalan-tinggalane. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, no desa kene ora ana pondok pesantren. Terus sampean melu bangun pondok, mbah dadi kiai, mbah dadi pengurus, mbah melu nyumbang danae, melu perjuangane. Sampean mati, pondok pesantren niku isih urip. Sampean entuk ganjarane bangun pondok, terus entuk ganjaran. Mergo kuwi tinggalan sampean. No lingkungan kene ora ana jamaah tahlil. Terus sampean ngedekno jamaah tahlil. Sampeyan mati, jamaah tahlil kok isih urip, sampean terus oleh kiriman ganjaran. Bapak-bapak, no lingkungan kene ora ono jamaah solawat, ora ono jamaah istighosah. Sampeyan ngedekno jamaah solawat, ngedekno jamaah istighosah. Sampeyan mati, jamaah solawat jalan terus, istighosah urip terus, sampeyan oleh ganjaran terus. Ya Allah. Bapak, no lingkungan kene ora ono jamaah remi. Terus sampeyan gawe jamaah remi, mbok dadi ketua, mbok sekretaris, mbok seksi perlengkapan, tukang gelar kloso terus turu. Sampeyan mati, jamaah remi kok isih urip? Sampe no kuburan dikucut karo malaikat. Dikeplek-keplekno malaikat. Mergo iku tinggalan sampeyan, iku dadi amal jariah. Understand? Understand? Yes, sing nomor loro. Ya rasa dawa-dawa, pengen anaknya apik napa mboten? Eh, tak kei resep anakmu nek pengen pinter kolahno. Aku kurungu-kurungu wong pinter-pinter kok ketahu sekolah. Lek anakmu pengen pinter ngaji pondokno. Umume kiai-kiai alim niku kok tahu mondok. Lek nek anakmu pengen apik, imane cepno sing tenanan, akhlake didik sing apik. Ngoten nggih? Kumpulne wong sing apik. Sing nomor loro saiki. Sak 5 menit. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh. Seneng ana apa wae, sapa wae sak karepmu. Tapi awakmu mesti bakal pisah. Halo. Halo. Saman seneng donya senengo, mati mesti pisah. Seneng bojo senengo, mati mesti pisah. Seneng anak, senengo, mati mesti. Mbah ra nyau tok. Seneng apa wae, senengo, mati mesti. Ya wis, saiki tak kei resep supaya ora pisah. Wis pokoke resep tok iki. Seneng donya, senengo. Seneng duit, senengo, mati mesti pisah. Lah supaya ora pisah, resepe disedakohno. Bapak Ibu, donya sampeyan iki ana telu to. Ana sing weke sampeyan, urung mesti weke sampeyan. Tak baleni, tak baleni. Donyomu, duitmu, kuwi ana telung macem. Nomor siji, donya sing resmi weke sampeyan. Nomor loro, donya sing resmi weke sampeyan. Nomor telu, donya sing durung karuan weke sampeyan. Pertama, resmi weke sampeyan, donya sing sampeyan pangan. Resmi weke sampeyan. Nek wis mlebu meteng, aman, gak kira dicolong maling. Apa maneh nek wis metu tambah aman. Maling petuke nyungir-nyungir. Iki wae sapa ya mbelantong coklat no prapatan. Nomor loro. Donya sing resmi wae sampeyan, sing sampeyan sedakohno. Apa maneh nggo nyumbang pondok, nggo jariah no masjid. Sampai tekan akhirat, ganjarane terus mengalir tanpa henti. Resmi wae sampeyan. Petuk sampeyan sampai tekan akhirat ora bakal bisa. Nomor telu, donya sing urung karuan wae sampeyan. Iku donya sing sampeyan rawati, termasuk sing disimpen ditumpuk-tumpuk nang gone bank ratusan juta, kadang-kadang ora wae sampeyan. Wae sapa? Wae dokter. Zaman duit tabungan 400 juta, ngelumpuk 400 juta oleh seminggu kena kanker payudara kiwa tengen. Operasine entek 500 juta. Tibake sampeyan mek nyimpen duit dokter. Hoi. Woi, seneng duit, seneng oh, mati, pisah. Pengen ora pisah, carane di? Mbah ra semangat tok. Pengen donya, seneng donya, seneng oh, mati, mesti pisah. Nek pengen ora pisah, carane di? Seneng duit, seneng oh, mati, mesti pisah. Nek pengen ora pisah, carane di? Bapak, mas, sampean seneng bojo, seneng oh, mati, mesti pisah. Pengen ora pisah, carane di? Kok sedakohno? Masa ora ana cara liyane. Aja disedakohno. Genten ngelingno. Wong lanang lali, wong wedok sing ngelingno, wong wedok lali, wong lanang sing ngelingno. Bu. Bu. Seneng bojo kaya apa seneng o. Mati mesti. Mulane bojo ki enak sing ra patek ganteng, Bu. Saman duwe bojo nang ganteng gagah gede dhuwur duwite wakeh sewedhep tanggung jawab mati iso saulan leh mun nangis mbok meneng mbok ora. Tapi lek bojo welek cilik ndik metekel kounding jembo uris kewotok kereng ra gableg duwit ngentutan pisan. mati sampean yo paling innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah wong ngene kok yo iso mati tibake ngono tok. Genten ngelingno, genten ngelingno, genten ngelingno. Seneng anak, senengo, mati pisah. Nek pengen ora pisah, dadekno anakmu ahli swarga. Kumpulno wong sing apik-apik. Ngaten nggih? Terakhir, yongko ngajine sing tenanan kok sing kedua. Iki kan mek hormat iki mau. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Ngamalo sak karepmu, wis terserah. Arep ngamalo apa ae, terserah. Tapi awakmu yo kudu ngerti. Awakmu kudu ngerti nek awakmu bakal dibales insyaallah. Niki mangke disambung pada sesi kedua. Niki nembe pembukaan mawon. Kula pengen derek selawatan, mangke disambung ngaji setengah jam. Manten-manten mangke ndonga. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Sabar, sing sabar insyaallah kabeh napa syafaate Kanjeng Nabi. Pokoknya solawatan terus, solawatan terus, solawatan terus. Orang paham maknane, rapopo, solawatan terus. Mesti untuk syafaate Kanjeng Nabi. Ngoten nggih? Mekaten si pertama nyon pangapunten. Niki nembe pengantar mawon. Estu kula nyon pangapunten. Muga-muga wonten manfaate. Monggo bareng-bareng dipimpin Gus Hafid. Kula nggih kepengin dereke. Kula nggih kepengin untuk syafaat, kepengin untuk berkah. Sami kali penjeningan sedoyo. Ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pasti semuanya sudah hafal lagu ini. Monggo kita nyanyikan bersama-sama. Tapi dalam versi selawat Kartonyono Murtad Janji. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidi Muhammad, ku harus memohon pada siapa? Jelas kau satu-satunya harapan manusia. Sayyidi Muhammad, Habibi Muhammad, isfa' lana ya Nabi, ya Habib al-Qalbi, hanyalah engkau harapan di akhirat nanti. Isfa' lana ya Nabi, ya Habib al-Qalbi, hanya engkau penolong kami. Tangan di atas semuanya bersama-sama. Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi salli ala wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala wa sallim. Syafa'atmu Sayyidi Muhammad, Habibi Muhammad, isfa' lana ya Nabi, ya Habib al-Qalbi, hanyalah engkau harapan di akhirat nanti. Isfa'lana ya Nabi, ya Habib al-Qalbi, bersama-sama Kartonyono. Mata janjimu ambruk jaga kunuruti angan-anganmu. Panas suaranya sakabehane wis taturuti malam le janji budal loma budal loma lata dalane metu kono belok kiri rasanya wang sepiol musik hati tambah bebani Sayyidi Muhammad salawat salam hanya kepadamu jelas ku butuh cintamu butuh syafaatmu merindukanmu Allahumma salli ala Muhammad ayah ku salamkan rindu untuk engkau yang kini jauh dariku ayah kan ku ingat selalu jasa-jasamu ayah ku ingin engkau di sini temani ku melangkahkan kaki ayah tak bisa aku ingkari sepi ayahku salamkan rindu untuk engkau yang kini jauh dariku ya adalah kasih saya. Sallallahu ala Muhammad. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alayka, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alayka. Semuanya jawab salam alaika yang semangat dan kompak. Siap? Suaranya yang semangat. Siap? Ya aghnal gharibi. Yang belakang. Amnul wa salamun. Ya aghnal gharibi. Habibi, Habibi, Habibi punya lampu flash, hidupkan lampu flashnya semuanya. HP yang ada lampu flashnya, hidupkan lampu flashnya. Kita niat terangi hati kita dengan solawat. Ayo angkat tangannya yang punya lampu flash, hidupkan lampu flashnya semuanya. Saya doakan yang hidupkan lampu HP-nya, mudah-mudahan kabul hajat dunia akhirat. Amin. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan punya jodoh yang soleh solehah. Angkat tangannya semuanya yang punya utang, mudah-mudahan dilunaski semuanya. Amin. Angkat tangannya semuanya, semangat. Man ana, man ana, man ana. Semuanya Allah. Berkahi, angkat lampu flashnya dengan Rabbi, damaikan hati ini Allah. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temu sama-sama. Terima semang sujudku, Sallallahu alaihi Muhammad. Hari kita dengarkan lagi ceramah agama dari beliau Kiai Haji Anwar Zahid, agar menjadi bekal untuk kita dan oleh-oleh untuk keluarga kita yang di rumah. Saya minta beliau di tengah dan berdiri biar jelas, nggih. Kalau duduk gini tidak kelihatan gantengnya. Kalau berdiri gantengnya kelihatan, tapi masih ganteng Azmi. Allahu sallallahu Muhammad. Kami mohon beliau di sini di tengah sambil berdiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sesi kedua, mudah-mudahan semuanya barokah, mudah-mudahan semuanya dapat syafa'ah. Masyarakat secara umum itu ada dua, ada kelompok masyarakat baik, ada kelompok masyarakat buruk. Ibarat pewayangan, ono bolo tengen, ono bolo kiwo, ono bolo pendowo, ono bolo kurowo, ono bolo satrio, ono bolo buto, ono bolo semar punokawan, ono bolo togok bilung. Masyarakat mriki kira-kira sing kathah bolo pundi? Bolo tengen napa kiwo? Dijawab, bolo tengen apa kiwa? Bolo pendowo apa kurowo? Bolo ne satrio apa buto? Bolo ne semar apa togok? Rangandel. Ne wong kene sing akeh, bolo ne sing mancep suwengi no gedebok. Akeh jumlahe tapi ra tau disebut, ra tau dadi lakon, gek madhepe singkur-singkuran. Nun sewu, dalam masyarakat ada kelompok pengundang barokah, ada kelompok pendatang musibah. Rungokno. Ana wong sing uripe iku iso ngundang barokah. Ana wong sing uripe malah nekake musibah. Muga-muga sing rawuh sedaya niki termasuk orang-orang yang mengundang barokah. Nah, supaya barokah niku ana syarate. Lah sing marake teko musibah niku nggih wonten jalarane. Jamaah rahimakumullah, apa syarate supaya barokah niku teko? Apa syarat agar kita menjadi kelompok orang-orang yang mengundang barokah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan kalau para penduduk sebuah negeri lek masyarakat do gelem iman lan takwa, maka niscaya kami Allah akan membukakan untuk mereka barokah yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Allahumma shalli ala Muhammad. Lamun penduduk negeri, lamun masyarakat podo gelem iman lan takwa, mongko yakti Gusti Allah bakal buka ke barokah sing tumurun sangka langit lan metu teko bumi. Berarti syarat untuk mendatangkan barokah itu adalah imtak iman dan takwa. Bukan sekedar iptek ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tapi lebih ke arah imtak iman dan takwa. Lah sedangkan kelompok yang mendatangkan musibah niku ayatnya niku bu, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin merusak sebuah negeri, rusak tenan mburi iki. Wong merusak negeri kok rusak mburi. Maka kami perintahkan mutrafiha, para elitnya, tokoh-tokohnya, pengusahanya, orang-orang kayanya, para sarjananya, para pejabatnya, untuk iman, untuk taat. Tapi mereka justru memperlihatkan penentangannya. Fafasaku fiha. Mereka berbuat fasik, mereka melakukan pelanggaran, mereka melakukan penyimpangan. Fahakko alaihal qawlu. Maka berlakulah hukum kami, berlakulah ketentuan kami, maka berlakulah undang-undang kami. Fadammarnaha tadmira. Maka kemudian kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Jadi sing marake tekane musibah niku, para elit, para tokoh, orang-orang besar, sing gak gelem nurut nyang Gusti, mereka malah menjauh dari Allah. Udah, kita gak mungkin bisa menasehati mereka. Boten usah ngurus mutrafiha, bon, kersane. Kulon jenengan ora bakal iso nuturi wong gede-gede kae. Ayo nuturi awake dhewe, nuturi keluargane, ayo dandan-dandan, gerayangi jitoke dhewe, metani awake dhewe, didhisikke, ora usah metani tanggane. Bu. Gampang pundi metani tanggane karo metani awake dhewe? Heeh, ya. Lek metani tanggane kuwi gampang, digaruk-garuk saling sone sakor-kore kenek. Ayo berusaha kulon jenengan iki jadi orang-orang yang mendatangkan barokah. Syaratnya apa? Imtak, iman kalih tak. Pun. Sedelok mawon mboten suwe-suwe. Meneng atau meneng. Lah supaya barokah niku syaratnya wonten sedoso. Pinten Bu? Syaratnya ana 10. Sing 5 ten gene iman. Sing lima tenggene takwa. Dadi nek 10 niki pas Bu. Pase pripun? Mbah ra dirungokno kok. Iya, engko iki neh selawatan meneh. Iya, ganteng cah loro iki timbang aku ya. Nek kelasku ya padha karo Gus Hafid ngono ae. Kita sekelas, Gus. Ya menengo tak antem iki karo. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes rungokke. Supaya entuk barokah, ini syaratnya ada 10. Yang 5 iman, yang 5 takwa. Nah, 10 iki apa? Ben iso surak huri. Supaya enggak cuma awe-awe, tapi iso surak huri. Kalau surak huri, itu keplok. Keplok itu tepuk tangan. Kalau awe-awe, bertepuk sebelah tangan. Surak hore itu keplok, tepuk tangan, simbole wong seneng, gembira, bahagia. Lah nek bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh di situ juga. Makanya 10 niki simbol koyok driji kula sampean. Wong nek surak hore, tepuk tangan, keplok, kedua tangan beradu, kedua tangan bertemu, berarti driji 10 niki temu. Makanya wong donga kedua tangan menengadah, jari 10 dihadapkan ke atas semua. Niki sempurnane adabe wong donga, tangane ngatong, driji 10 didhepke mendhuwur kabeh. Soale saiki ana wong donga iki nganggo tangan siji. Ya Allah, niki ana. Wong sing rada koplak-koplak kae. Sing iman 5, ayat ini kok. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Niki limo sing iman. Pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Berzikir yang membuat hati bergetar. Bergetar niku bahasa Inggrisnya the dredek. Yang mendatangkan barokah. Pertama, zikir sing mantep, sing khusyuk, sing iso ndadekke ati niki gemeter. Jenengan nek zikir atine ya gemeter. Percaya kok kaya utang kok. Ibu. Dilanjut boten to? Oke, zikir sing mantep, sing khusyuk, sing iso ndadekno ati niki gemeter. Mulane kula setuju, zikir selawat dibiyanterke kaya ngene iki kula setuju. Kanggo mancing ati niku supaya gemeter. Orang ngerti artine ra masalah, sing penting ceduk ceduk ceduk. Mangkane aku pesen, lek ana majelis zikir, ana istighosah, sampeyan melu. Ra ngerti artine ra popo. Wong sing mimpin iki kadang-kadang ra ngerti kok. Mbok guyu wong e. Ra masalah gak ngertine wis, pokok sampeyan yakin mantep lek sing sampeyan lakoni apik bener terus nih. Gak ngerti artine gak popo, mesti barokah. Zikir iku nyebut. Napa? Jawab to sayang. Zikir iku nyebut napa? Wong kuwi nek gelem nyebut mesti bakal ketekan apa sing disebut. Orang kalau mau nyebut apa yang disebut pasti akan datang. Walaupun dia enggak ngerti apa yang disebut. Najan orang ngerti apa sing disebut, pokok gelem nyebut teko. Contoh, sampean mlebu restoran. Terus diaturi daftar menu. Sedia makanan iki. Sedia minuman iki. Ono jenis minuman sing sampean ora ngerti. Wong tulisane ngene kok es mega mendung. Iki es opo? Ki es mega mendung. Ora ngerti babar pisan. Tapi sampean gelem nyebut nanggone pelayane. Mbak, es mega mendung. Entenono 5 menit engko ra teko barange. Sama, sampean zikir gak ngerti artine. Mantep olehmu nyebut. Misalnya sampean maca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Ra ngerti artine. Ya ra ngerti artine ra apa-apa. Wong ngertimu ki ra penting. Tapi sampean gelem nyebut pasti akan datang yang terbaik untuk sampean dari Allah Subhanahu wa taala. Paham mboten? Zikir niku sebutan, aja diremehno. Sebutan itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Halo. Halo. Tak kasih bukti ya kalau sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa. Kertas bahasa Inggrisnya the deluang. Kertas ini nilainya ya terima deluang, terima kertas. Paling-paling ya nggo buntel Brambang, nggo buntel Lombok, ambek bocah-bocah ya nggo layangan. Tapi nek kertas iki dikei sebutan 100.000 rupiah. Sakti kertas ini. Ana wong ra gelem nyoblos malah gelem nyoblos kok. Gara-gara sebutan 100.000 rupiah. Gini apa nggih? Kertas yang asale biasa malah duwe kekuatan sakti mergo ana zikire, mergo ana sebane. Wong wedok cerewet ketek bareng titeplok, plek mingkem langsung. Mergo sing digawe neplok ana sebutane 100.000 rupiah. Understand? Kain gombal lho gombal. Iku nilaine ya trimo kain, trimo gombal. Tapi lek kain kuwi pasang neng pinggir dalan, terus dikei sebutan, hadirilah solawat bersama Subhanul Muslimin. Ngono tok iso nekano jamaah ribuan. dengan penceramah bos apa ngono. Pokoke penceramah bos apa ngono. Karo anak fotone bos apa ngono. Sing jelas dudu fotone bojomu. Fotone bojomu ya ora mayokno kok. Itu kain malah punya kekuatan sakti bisa menggerakkan ribuan manusia untuk berbondong-bondong datang. Iki zikir iku sakti. Mulane sampean zikir terus, selawatan terus, ra ngerti artine ra apa-apa. Lah bocah-bocah iki anggitmu ndang ngerti artine sing diwaca. Babar pisan. Ya entuk gayane tok kaya-kaya. Actinge kaya-kaya. Ora qata'ina ya syauqan. Artine apa le? Mbah. Wani tayyibat zarfat ishqan. Maknanya apa le? Gak roh aku. Fa'ataitu ila habibi. Boleh tak terus no Azmi Rapayu. Fahda' ya qalbu wa rifqan. Salli ala Muhammad. Enggak, sek. Aku mesake bocah-bocah iki engko rapayu. Itu kan ada wilayahnya sendiri-sendiri. Saya tahu wilayah saya ceramah. Nah, wilayah bocah-bocah itu solawat. Engko nek aku melu-melu solawat, rapayu. Kullul qulubi ilal habibi tasyi'. Ayo tamilu bareng. Satu bareng ambek aku vokal bareng. Satu, ayo cah telu iki lho sing ganteng-ganteng. Kulul kulub. Anggitmu kulub sing mbok badhok kuwi. Kullul qulubi ilal habibi tamilu. Seluruh hatiku, sepenuh jiwaku condong kepada kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullul qulubi ilal habibi tamilu. Bencahke. Wa ma'i bihadha syahidun wa danilu. Amman danilu idha dhakarta muhammadan sarat dumu'ul ashiqina tasinu. Iki bocah-bocah iki ra tenanan iki. Asli aku ngerti, kuatir kalah saingan. Wes, gak usah diterusno, engko ae selawatane engko, saiki ngaji sik. Makanya tadi kan saya sampaikan, sing suarane enak dadi vokal. Nek suaramu ra penak, aja ngeyel dadi vokal. Ngerusak nada. Tugasmu yang ngeplaki rebana ngene iki. Nyaplo kok ngeplaki terbang, ben orang ngeplaki bapakmu. Wong kadang suarane ra penak ngotot pengen dadi vokal, ana bagiane dhewe-dhewe. Wes. Iya, terus. Ngene nomor 1, zikir, nggih. Ngaji terusno olehmu ngaji. Pokok ana pengajian berangkat. Soale lek sampean iki arep ngaji nang gone pondok nggawa kitab selak orane. Nggih napa nggih? Ketara teko raine. Ra kober. Mulane lek ana pengajian berangkat. Ngaji. Ora ngerti sing disampaikan penceramah, ra masalah. Pokoke wayahe wong guyu, melok guyu. Nah, kon esbar lagi takok, apa mang sing diguyu kula. Wong ngaji niku kaya tanduran. Tanduran kuwi sing penting manut diincepno. Kapan manut diincepno? Engko ambek Gusti Allah didukulno godhong, didukulno kembang, didukulno buah. Ana wong Mbang Sri manut diincepno ana pengajian, ana majelis zikir, ana majelis selawat. Ku ambek Gusti Allah didukulno godhong rupa ilmu manfaat. Didukulno kembang rupa rezekine lancar. Kedonyan kabeh. Ilmu manfaat ra diamini, rezeki lancar. Amin. Ngono kok sing gawe rezekimu seret ngono. Ditukulno buah rupa uripe barokah. Lah saiki tanduran kok gak manut diincepno, Iku kemungkinane lek gak garing mesti tanduran apa wae. Diincepno kok gak manut, nek gak garing mesti basa. Nek wong Bang Sri diincepno ana pengajian kok gak manut, gak gelem, gak ndukung pengajian, gak ndukung selawatan, iki nek gak garing mesti basa. Wis tau walaupun sugih kaya raya, rumahnya lantai 3, mobilnya mewah jejer-jejer, tanahnya searat-arat, tapi gak ndukung pengajian, gak tau melok selawatan, selidikono, engko lak basa. Mulane boleh ana tangga sampeyan sugih, omahe api, tapi gak tau selawatan, gak tau pengajian, gak perlu iri sampeyan. Liwat ngarepe omahe melengoso, basa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1 dzikir ora rampung-rampung. Nomor 2. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Membaca Al-Qur'an yang bisa menambah kuat keimanan. Itu yang mendatangkan barokah. Sregep maca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu undang-undang. Al-Qur'an itu aturan. Wong urip nek pengen barokah kudu nurut aturan. Ibarat orang jalan harus ngerti rambu-rambu. Nek tandangin ini artinya apa? Woi. Oh, lek ono ngene iki. Oh, berarti gak entuk parkir. Kudu ngerti. Oh, ngene iki gak entuk nyelip. Oh, ngene iki gak entuk melanggar marka. Minimal tahu makna dari 3 lampu. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Mbok kok. Ibarat orang jalan minimal kudu ngerti 3 lampu iku. Lampu hijau artinya jalan. Lampu kuning artinya hati-hati, pelan-pelan, embo, waspada. Lampu merah artinya berhenti. Minimal kudu ngerti iku. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Wong Islam kudu ngerti mana yang halal, mana yang syubhat, mana yang haram. Kudu ngerti perintah, peringatan, larangan. Ketika lampu hijau, perintah, kerjakan. Ketika lampu kuning, peringatan, waspada. Ketika lampu merah, larangan, tinggalkan. Woi. Saiki akeh wong sing gak ngerti aturan. Akeh sing ora ngerti aturan. Lampu merah bablas, terobos. Lampu hijau malah mandek. Lampu kuning muter-muter no perapatan. Sekarang banyak orang yang gak tahu aturan. Nyun pangapunten diperintah karo Gusti Allah ora dilakoni. Dilarang karo Gusti Allah malah dilakoni. Dikei perhatian muter-muter mumat-mumat uripe. Bahkan mohon maaf. Banyak orang tua yang tidak mendidik anaknya agar ngerti aturan. Saniki akeh anak sing ora ngerti aturan. Ngapunten. Akeh bocah-bocah sing wis ora iso basa nang wong tuane. Salahe wong tuane dhewe. Wong ngomong karo wong tuane iki jambal kok. Mak, kowe ape nang ndi, Mak? Iki salahmu to, Mak? Salahmu to, Mak? Ya Allah, le perasaanmu piye nek dikuwe-kuwe karo anak. Dadi wis ora ngerti ana basa krama, ana ngoko, ana krama madya, ana krama inggil. Jadi orang ngerti, gak karu-karuan akhirnya bosone. Bapak turun, dekne adus, dibahasa no, bapak tilem, kulo siram. Mesine kan bapak sare, kulo adus. Awak itu rain promo inggil ne, bapak sare, kulo adus. Mergo orang ngerti, bapak tilem, kulo siram. Jadi boso malah diwolak-walik pancen wolak-walik. Zaman yang ngunuhui, halo. Harusnya yang bener kan omongan ini, garwo putra. Niku sing bener. Tapi sing penak kan anak bojo ngono ae. Dadi wong saiki iki ora golek benere mek golek penake. Sing bener garwa putra, digarwa rumiyin nembe kagungan putra. Niku sing bener. Tapi sing penak anak bojo. Gawe anak sik lagek golek. Lah supaya kok marahi-marahi gundulmu ngono. Lah supaya iso ngerti aturane Al-Qur'an kudu disinauni ngaji, minimal sregep maca Qur'an. Muga-muga sing rawuh dadi ahlul Qur'an. Man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Sapa wonge kepengin iso omong-omongan karo Gusti Allah, becik wong mau maca Al-Qur'an. Dadi maca Al-Qur'an iki persasat omong-omongan karo Gusti uang nang iso omong-omongan karo Gusti Allah gaya to. Saman lagi iso omong-omongan karo bupati wis gayane ra kawan. Bangga aku mang metu bupati, omong-omongan rodok suwe gaya. Apa maneh iso omong-omongan karo gubernur tambah gaya. Apa maneh iso omong-omongan karo presiden tambah bangga. Nah iki omong-omongan langsung karo Gusti. Mulane saman nek pengin dadi wong sing gaya maca Al-Qur'an. Kuwi omong-omongan karo Gusti Allah. Ibu bapak, uang yang sering ngomong-ngomongan itu berarti orang dekat. Orang dalam yang sering omong-omongan sama bupati, berarti orang dekat bupati, dia orang dalam. Yang sering omong-omongan sama presiden, berarti dia orang dekat presiden, orang dalam. Yang sering omong-omongan sama Allah, berarti dia orang dekat Allah, orang dalam. Wong jero. Mulane wong sing ahli maca Quran iku besok no akhirat gak usah bingung-bingung goleki alamat swarga. Baru bangkit dari alam kubur sudah dijemput sama panitia, dituntun, dibimbing, digiring, dijak nyang swarga. Ya penak katek kula sampean ora patek pengalaman daerah kono. Ya iki ana panitia sing jemput. Sapa iku? Wong sing ahli maca Al-Qur'an. Dijawab, pengen keluargane bahagia mboten? Pengen keluargane tentrem mboten? Pengen selamat dunia akhirat napa mboten? Ana jamune. Jamune apa? Cilik rasa baran. Ndoke makmu. Jamune apa? Rungokno sik to le. Ya di antara jamune ya Quran niku. Nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Gelek digawe maca Quran, sing sering digawe maca Quran. Mungkin zaman teko ngene, apa hubungannya baca Quran bisa menjadikan keluarga barokah? Gini para jamaah, keluarga itu terbentuk dari dua pilar utama namanya suami dan istri. Betul? Mbok gak disemangati kok. Baleni sing banter lek jawab sing banter. Keluarga itu terbentuk dari dua pilar utama namanya suami dan istri. Betul? Lah suami iku wong, istri iku ya wong. Berarti keluarga iki ngatokno wong ketemu uang, padahal uang itu asline kuburan. Uang itu asline kuburan, tapi sing ngelumpuk sakmene akeh iki asline kuburan. Sing nyoteng kae kuburan, tukang sone iki ya kuburan, sing nyoteng loro nang dhuwur iki ya kuburan, sing lungguhno kene sakmene akeh iki kuburan. Gus Hafid iki asline ya kuburan, sing ceramah iki asline ya makasih. Loh, sampean tak kei bukti lenek uangnya asline kuburan. Ayo dijawab, sampean nate dahar daging sapi napa mboten? Nate, berarti wis ana sapi mati dikuburno wetengmu. Ayu-ayu tibake kuburan sapi. Nate mangan daging wedhus mboten? Lah yo berarti wis ana wedhus mati dikurna weteng sampean. Dadi menungso iki ternyata kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan ayam, kuburan bandeng, kuburan urang. Malah saiki ana sing doyan tekek, doyan kodhok, doyan kadal, bekicot. Kuburan. Di wong lanang ki asline kuburan, sing banter sayang. Wong lanang ku asline wong wedok iku asline. Dadi wong lanang kok ngrabi wong wedok ki berarti kuburan ngrabi. Omong-omongan wong loro berarti kuburan omong-omongan karo lungguh jejer, berarti kuburan lungguh jejer mlebu kamar terus kelon kuwi berarti kuburan ngeloni diterusno enek kelon. Ngono ku suwe-suwe iso metu kuburan cilik. Lah kuburan cilik iki mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe, terus dibaleni nek kelon, ya metu kuburan cilik neh. Gedhe, gedhe, gedhe, gedhe, gedhe, baleni kelon meneh, ya metu kuburan cilik neh. Akhire omahe bek kuburan. Kadang sak omahe ana kuburan 12. Iki kuburan sak mene-mene gedhene wisan. Halo. Halo. Lah kuburan kuwi duwe sifat angker. Mulane aja kaget ya, ana uang petuk bojone iso wedi girap-girap. Mergo pancen petuk kuburan. Kan ana to wong wedok enak-enak ning omah sing lanang teko ni ora kok seneng malah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penyakit teko. Petuk kuburan. Loh, enak kok wong lanang enak-enak guyon karo koncone nang warung yo guyum bekaka. Sing wetok liwat sret mingkem kelekep bongkoh bojoku liwat. Mergo petuk kuburan, Bapak aja kaget. Lek bojomu tepak ngoceh tek raine ngelumpuk lambene lincip. Ngono ku tepak metu mak lampire. Ibu-ibu sampean yo aja kaget lek bojomu tepak nusu-nusu matane melorok mendulur raine abang ngono ku pas metu grandonge. Lah kuburan niku angker. Lah angkere kuburan iso ilang nek wis kena pengapesane. Apa ae ana pengapesane. Nek durung kena pengapesane gak kira mandek. Tapi lek wis kena pengapesane mandek. Contoh hidung keluar darah terus irung miti gelek apa mili getih terus namine napa cara mriki? Mimisan. Niku nek durung kena pengapesane orang arah mampet. Ayo sampean kei kain tetep mili getih. Jejeli gombal tetep mili getih. Sampean kei kapas tetep mili getih. Sampean pasangi baut ukuran pas. Sek sek sek sek sek tetep mili getih. Sampean cori lo tetep mili getih. Mergo dudu pengapesane bareng dijejeli godhong suruh seret-seret mampet kena pengapesane. Nang pengajian ana bocah cilik rewel nangis karo ibune disuweni ayo meneng meneng meneng rangira meneng apa maneh karo dicowetoti meneng ora meneng ora meneng ora tambah banter pengen meneng dijejeli pentil mingkem ngkuwi pengapesane ngono lho dadi bocah cilik kok rewel pengen meneng dijejeli. Ibu, dan itu juga berlaku untuk bapake. Bapake kok rewel, nang cepet dijejeli. Mangkel aku. Halo. Ya tunggalek wong lanang ya kudu ngerti pengabdian wong wedok. Wong wedok kok ngambek gondok, jalannya aja udah kelihatan. Wong wedok iki mlaku kate sringkut-sringkut. Sledot-sledot, centiet. Sringkut-sringkut, sringkut-sledot, sringkut, centiet. Mesti gondok ya, seringkut, jodoh, sentiet. Biasanya terus melebu kamar, pintu ditutup, jebret. Nepes nunjuk kamar ngapain? Blek, mengkurep. Wong wedok mangkel, gondok, ngambek, gayane mesti mengkurep. Lah bapak-bapak, wong wedok ini mengkurep ngunukui. Cuti-cuti aneh angel. Sampean cuti nganggo linggis, ora kena. Apa maneh linggis mundek. Nek wong lanang cerdas, bingung golek cutik. Goleki pengapesane, ya, gendelno duwe. Ra usah kakean ngomong, seleno pinggire plek, es. Tinggalen nombale lungguh, wis meneng ae, entenono 15 menit ngono. Engko terus ana wong metu teko kamar, klemer klemer klemer. Liwat nang pinggire wong lanang sret, gaweke piye piye. Wis kenek pengapesane. Lah kuburan sing angker iku yo ana pengapesane. Apa pengapesane? Tekno Al-Qur'an. Ayo sampean golek kuburan sing paling angker ndo daerah sekitar kene. Nggonono khataman Al-Qur'an. Engko angkere lak mundak ilang, mundak ilang, mundak ilang, mundak ilang, mundak ilang. Suwe-suwe ilang, desa kene angker, sering gawe selawatan koyo ngene iki. Angkere mesti ilang. Nah, wong sing mengandung kuburan, kayak kuburan kudung kuning. Uangnya mengandung kuburan, angker. Mulanya gampang tumindak dosa, gampang lakoni elek, gampang muncul nafsu amarah. Mergono kuburane. Nah, kuwi supaya ilang, sering-sering dikai maca Quran, dikai dikir, dikai sholawat. Understand? Nomor telu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Untuk mendatangkan barokah, yang ketiga. Kowe nyumbang piro kowe? Tawakal, berserah diri kepada Allah, pasrah sumarah datang Gusti, jangan hanya mengandalkan usaha, jangan hanya mengandalkan ikhtiar, tapi harus berdoa dan bertawakal kepada Allah. Memang dua ini gak kena dipisah, Bu. Usaha yo ndonga, yo ndonga yo. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Nek kelase kula sampean lho yo. Woi. Oi, ya aja ndonga tok gak gelem usaha. Ana bocah pondok, wayah ujian kepengen lulus, gak gelem sinau, gak gelem belajar. Wiridan muter tasbih terus wer wer wer wer wer wer wer wer wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer sunarse sunarse sunarse wer ora sinau ora gelem belajar iki siji mesti ora lulus loro mulih dadi dukun ndonga yo ndonga tapi tetep belajar tetep sinau tunggale ana wong lanang pengen duwe anak sing wedok iki ora diapa-apakno di Fatihah ya bengi sing wedok turun jebablah dibuka sret Al-Fatihah disebul tinggal sesuk yang ngono dibuka wetenge sret Al-Fatihah saged meteng napa mboten Fatihah yo Fatihah tapi yo karo dikono-no eh yo praktekno dhewe. Tapi yo aja meh ngandalno usaha tok. Ada faktor X yang kita tidak tahu. Kabeh sing nentokno Gusti Allah. No. Woi. Pengen sugih nang kerja terus sampai njeplok, gak jaminan. Wong kerja yo gak ndadekno sugih. Diomongi kok ora percaya. Iki ketara iki padhape gak bener. Lho sampean pikir wong nek kerja keras terus rezekine lancar, duwite akeh. Gak kerja randai duit, salah. Eh, anggitmu nek kerja semangat mesti sugih, nek beler gak iso sugih, salah. Sugih melarat gak perkara kerja, sugih melarat pawaan. Ono pawaan sugih, ono pawaan melarat. Wong nek pawaan sugih, kerjane iku santuy. Santai iku mbiyen saiki santai. Duwe toko siji tok no, ditelateni. Ya sugih kok. Iso bangun rumah, iso tuku tanah, iso tuku mobil, iso lunga kaji, pancen pawaan sugih, lene pawaan melarat, walaupun kerja polae gak karuan, kapok. Ulo apane wong kucing kok ulo. Halo. Dilanjut mboten? Eh, ngrungokne aku, Bu. Rungokno to. Lene pawaan melarat, mbok kerja polae ra karuan. Ya kaya wong kuwi wis. Nah, wes, mbah ra dirungokno kok. Kono, lha sing kono kae. Akeh kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Baleni sugih melarat di pawaan, tunggale lemu kuru kuwi lho, pawaan. Ana pawaan lemu, ana pawaan. Nek pawaan lemu walaupun mangane sithik ya tetep. Nek kuwi kaya kudu ngireng kuwi. Lah nek pawaan kuru, mangane ra karuan akeh ya tetep kuru, ra iso lemu, paling yo mau atos ngono ae. Engko nek wis metu yo gembok neh. Wong nek pawaan sugih kerjane santai tetep sugih. Lek pawaan melarat kerja polahe gak karuan. Sirah nggo sikil, sikil nggo sirah kaya gabah diinteri, budal esuk mulih bengi. Kodanan kepanasan, maju mundur, ngalor ngidul, ngetan ngulon, riwariwi, mondar mandir, mobat mabit, moncat macet, mosak masik, morak marik, nibo tangi, kalang kabut, golong komik, jungkir walik, pergi pagi pulang petang, boyang bayangan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas pengis, belirak belirik, pelorak pelorok, pendelak pendelik, peletak peletik, penculat penculat, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak pungutan, premi, paketan pulsa, timbang rambut rungok, oke? Saenenge penggawean no dilakoni, yo tani, yo dagang, yo kebon. Yo mblantik, yo maklaran sampai golekne bojo wong. Nek pawaan melarat yo tetep, makane aja salah. Kerja kuwi ibadah, rezeki kuwi jatah. Kerja kuwi ibadah, gelem kerja dapat pahala. Gak gelem kerja, gak dapat pahalane kerja, tapi tetep mangan. Salah besar kalau ada orang bilang gak kerja yo gak mangan. Salah. Wong akeh kok gak kerja tetep mangan. Bocah cilik-cilik iki kerja apa? Takonono. Yo mangan kabeh kok. Malah ana wonge sloro nemen gak iso ngopo-ngopo karek matane tok plorak-plorok. Gak kerja, menunggu pinggir-pinggire akeh jajane kok. Padahal gak kerja. Sing seneng ya sing nunggoni kok. Katek sing nunggoni pinter, anggere ana jajan enak sing lara ditekoki, gayane ngono. Jajan iki mbok pangan apa ora? Lemu sing nunggoni. Sing lara tambah ngenes, tambah ngenes, tambah ngenes sampai pesen aku mau ditunggoni wong kuwi ngono. Sugih melarat itu ya ora perkara ibadah, aku gara-gara wong iki mengko. Lho, dikira nek ibadah ngetu semangat sregep mesti sugih. Lah nek nakal ahli maksiat mesti melarat. Mboten gak ngefek. Ibadah iku gak ngefek nggone urusan donya. Sampean mangkane aja salah. Engko nang sampean ibadah tujuannya pengen sugih. Woi. Woi. Wong kuwi nek pawaan sugih, walaupun nuwakal gak tau salat, gak tau poso, karo tangga gak rukun nang gaweane mendem, ya sugih wong pawaan sugih. Lah nek pawaan melarat, ambo ibadah kuwenceng salat jamaah terus tahajud anggar bengi, khatam Quran seminggu khatam, seminggu khatam, seminggu khatam, tetep melarat. Gak ngefek, gak ngefek. Mergo ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Donya ki panggonane amal, balesane esuk nanggone akhirat. Nang donya ahli ibadah kaya apa? Dereng nampa ganjaran. Ana wong tahajud anggar bengi, asale melarat nggih tetep melarat, mboten ngira dadi sugih perkara tahajud. Mergo ganjarane tahajud gak dikekno nang donya tapi dikekno benjing ten akhirat. Faham mboten? Faham mboten? Maca Quran seminggu khatam, saulan khatam ping papat, asale ireng terus malah dadi kuning, mboten. Ayo jajal kowe sing ireng kuwi nang sregepa maca Quran, nek malah kuning, ra ngira, ireng tetep. Mergo ganjarane maca Quran gak dikekno nang donya tapi dikekno benjing ten akhirat. Paham? Ana wong nakal ra karuan ten donya niki nggih dereng disiksa, siksane esuk nang akhirat. Ana wong wedok ki penggaweane ngrasani wong, ngono ku untune ya gak merotoli. Ora kok. Oh nyatane sik iso etek-etek kok. Indil-indile ya ora prithil gara-gara ngrasani. Jajal lebar ngrasani tangga etek-etek-etek langsung ilatmu mlungker. Ya ora, ana wong lanang hobine ngincengi wong wedok adus. Ngono ku matane ya ora picek. Ya tetep pelorak-pelorok, mergo siksane ora nang donya tapi benjing ten. Ngambung bojone tangga, irunge ya gak gruweng. Oh, sapa muni tambah halus mu. Siksane sok nyang akhirat. Sepurane ya, ana wong lanang zina, ngono ku barange ya gak cuklek. Wong tetep kena digaeneh. Siksane sok nang akhirat, mulane sekali lagi gak ngefek. Woi. Woi. Tawakal pasrah nang gone Gusti Allah, usaha tetep, ikhtiar tetep, tapi aja lali ndonga, hasil akhir pasrah tawakal nang gone Gusti. Nomor 4, alladzina yuqimunash shalah. Untuk mendatangkan barokah harus menegakkan salat. Kula jenengan sedina suwengi diabsen karo Gusti Allah ping 5, kudu ketok. Woi. Woi. Arep-arep peparingi Allah, ingin diberi barokah oleh Allah. Lah nek diabsen kok gak dateng, diundang kok gak teko, kan lu yo lucu, Bro. Pengen gak Gusti Allah diceluk kok gak moro, wong waras apa wong edan? Mbah ra nyaut to. Waras apa edan? Pengen diparingi barokah karo Gusti Allah. Sedina suwengi dipanggil Allah ping 5, moro. Duhur di absen, teko. Asar di absen, teko. Maghrib di absen, teko. Isya di absen, teko. Subuh di absen. Yang ngono kuwi kelakuanmu. Usahane jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Pirengke nggih sekedap meleh nggih. Lek panjenengan arep ora jamaah, alasanmu apa? Misale saiki, ora iso jamaah. Zuhur isek no kantor, isek nyang sawah, isek kerja. Asar macet urung tekan ngomah. Maghrib isek warek lagi bar mangan. Isya ana WA sing urung dibuka. Terus nek subuh, alasanmu apa? Apa? Turu. Kupingmu ra krungu apa? Nek azan subuh ki ana as-shalatu khairum minan, gak ana alasan turu, gak ana. Arep alasan napa kowe? Woi, woi. Lha wis dikai peringatan as-shalatu khairum minan naum. Salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Masa wong bangsi arep diwale an-naumu khairum minas shalah. Turu kuwi luwih apik timbang. Lah nek kan sering kula sampeyan to, azan sing bener kaya wong Arab kae lho. As-shalah dawa naume ndek. Lah nek wong kene diwale salate ndek naume sing dawane ra karuan. Nek sing bener nang ngono. As-shalatu khairum minan naum. Bener kuwi. Kuwi nek diartike lak ngene to. Salat iku luwe apik timbang turu. Dadi eling salate. Lha nek wong kene lek azan ra ngene. Salatu khairum minan naum. Nek kuwi nek diarte lak salat kuwi apik timbang turu. Dadi sing krungu ya kelon meneh. Oh nambahi. Ya wis saiki sama nek ora iso jamaah zuhur ora teko, asar ora teko, maghrib ora teko, isya ora teko, subuh ora teko, ya seminggu sepisan Jumatan kuwi lho setorai. Budalon dhisik. Ya ngono kuwi. Oh, rungokne to. Jumatan kuwi budalon dhisik, aja nganti tekomu bukune malaikat wis ditutup. Kapan wis azan Jumat? Azan Jumat sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ora jos ya ora laris omonganmu. Langsung marake laris mergo jose iku ya. Enggak anggitmu kaya palikmu lek azan Allahu Akbar, Allahu Akbar ngono kuwi. Kapan wis azan Jumat, khotib naik ke mimbar untuk membaca khutbah. Iki bukune malaikat ditutup, plek. Malaikate ngedep khotib, rungokke khutbah. Lah bukune malaikat wis ditutup, plek. Dirimu kok lagi teko, kecatet ora? Wis limang wektu ra kecatet, Jumatan ra kecatet. Iki menungso nomor piro? Uy. Es. Nomor 5. Gua tak tapuk siji-siji tenan kok. Kandane ra melok nyangoni kaken cangkem wong-wonge. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Untuk mendatangkan barokah harus mau berinfak. Aja meng njaluk tok. Aja meng mara ya kudu ngekeki ana syarate supaya barokah teko ki ana syarate pengen entuk barokah teko Gusti Allah ya ana syarate wong kadang ana pengen entuk barokah Mbah Dukun ning nggawa syarat tok gedang raja sak cengkeh ndok pitik Jawa mbako plembak poncoroso minyak serimpi apal. Lho kuwi pengen entuk barokah Mbah Dukun ne ana syarate kok. Nek kowe pengen entuk barokah kiai yo salaman trimo mbok uyel-uyel tangane ora metu apa-apane ngono kuwi. Nganti kiai ning ngene-ngene tangane kakek. Mangkane nyuwun pangapunten nggih, kadang-kadang mboten ngurangi rasa hormat. Rawuh dikrowoyoki dijak salaman gak kersa ngono ku gak perkara gak gelem salaman mboten. Yo kesel. Mangkane aja salahke nduki dikawal banter. Ora dikawal yo cetoti rondo-rondo ngono ku yo. Apa maneh wong wedok-wedok iki nek nyawang aku modele gemes ngono model. Pangapunten, Pak. Apa maneh pengin tuk barokah teko Gusti Allah, ya kudu infak. Infak itu di samping mensyukuri nikmat yang ada, memancing datangnya nikmat yang belum ada. Ibarat no blumbang lho mbuwak cacing mergo harapan arep entuk iwak. Kok cacing wae? Wong mbuwak cacing kok entuk cacing. Sampeyan cara mancing ngono pengen entuk iwak cilik apa iwak gede? Cilik apa gede? Ya umpane kudu sing gede. Pengen entuk kakap ya umpane sing gede. Lah nek umpanmu sego mambu paling sing nitili ya wader-wader cilik-cilik gatol-gatol ngono kuwi. Wis. Saiki nek 5 kuwi dilakoni ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kedijanji karo Gusti Allah lahum darajatun 'inda rabbihim akan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa rizqun karim, akan mendapatkan rezeki yang mulia. Mulane para kiai koyo Gus Hafid ngono gak ketok nyambut gawe, rezekine gak tahu telat. Omahe apik, mobile apik, bojone ayu. Padahal ora ketara nyambut gawe apa. Aku ora tau ketok Gus Hafid kok dodolan kok kekok-kekok ngono gak tahu ketok. Duh, saman tau weruh ana kiai golek bekecot. Nyuluh kodhok bareng. Ora ketoro nyambut gawe ne, tapi rezekine berkah, berkah, berkah, berkah. Ono wae, rata-rata kiai iki ya ora ketoro nyambut gawe ne. Omahe apik, kendaraan apik, bojone ayu. Rata-rata kiai bojone ayu. Kiai bojone kok ora ayu, nasib. Hiburane mek bojo ora ayu pisan. Nek arep golek hiburan liyane ya gak pantes to, kiai arep karaoke gak pantes. Nek lurah sik pantes ya. Arep main biliar ya ora pantes ngono lho hiburane ya mek bojoku iki. Elek pisan ya. Wis nasib, nasib. Bang Sri ngono kuwi. Mah ora tak teruske engko mblakrak tekan ngendi-ngendi. Niki kapan limo niku dilakoni? Lah sing limo nanggone takwa. Napa mawon den cekap niki. Iya ya. Sithik, sithik sing singkat-singkat mawon. 3 menit muga-muga cukup. Nambahin neh yang undang neh kok. Iki tuan rumah ini iki. Jamaahe njaluk nggih, jamaahe nyuwun tambahan waktu. Iki ibarat kerja no berarti lembur iki, Bu. Ya lembur ya ana hitungane dhewe to ya. Ayate niku lho, innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum. Dasarate 5. Innahum kanu qabla dzanika minal muhsinin. Pertama, dadi wong sing apik. Kalau ingin diapiki Gusti Allah, kudu apik karo sapodo-podo. Sampeyan nek pengen diapiki Gusti Allah, kudu apik karo sapodo-podo. Wong apik iku sapa? Wong sing iso ngapiki wong elek. Dieleki karo wong balese tetep apik, iku jenenge wong apik. Bukan hanya ngapiki wong apik, tapi ngapiki wong elek. Halo. Halo. Di wong apik diapiki, wong elek di kuping, kuping. Nomor loro. Kan lali mikir. Kanu qalilan minal laini ma yahja'un. Di waktu malam tidurnya sebentar. Di nek bengi turune sithik. Nyapa? Riyadhah, riyalat, tirakat, ngurangi mangan, ngurangi turu, ngurangi gojekan. Tirakat melek bengi niku jenenge tirakatan kaya tirakatane wong biyen pageni poso mutih tirakate wong biyen ngono saiki tirakatane dangdutan kok gek penyanyine pakai pakaian bupati buka paha tinggi-tinggi menapakan sekwilda sekitar wilayah da you can see kel bodel kamu dapat melihat kelek bokong dan udel ngono ini tirakatan model apa? Namanya tirakatan ini sing ya ngurangi mangan, ngurangi ngombe, riadoh, tafakur, tirakatan nek bengi, turune, sidi woi seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi itu tidurnya jam 9 bangunnya jam 2 untuk tahajud, munajat karena di sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia, mendekat kepada hambanya, menawarkan, hei hamba-hambaku, mana orang yang meminta dan berdoa, permintaannya pasti aku kasih, doanya pasti aku kabulkan, mana yang pada minta pertolongan, semuanya aku kasih pertolongan, mana yang bertaubat, istighfar, mohon ampun atas dosa dan kesalahannya, aku ampuni semuanya, ketika Allah mendekat, maka kulon jenengan pun harus mendekat, Kanjeng Nabi niku tidurnya jam 9, bangunnya jam 2. Alhamdulillah, pemuda-pemuda sini wis iso nyonto. Turune jam 2, tangine jam 9. Jadi subuhe usul li fardhu subhi rakaat ini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi taala. Hoi, hoi. Nomor 3, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Donyo biyen aman soalnya wong biyen nek bengi do tangi do sregep istighfar. Mergo wong biyen turune sore, dereng ngenten hiburan macam-macam, dereng ngenten hiburan macam-macam. Sore wis do turu. Mulane wong biyen anake akeh-akeh. Kan turune sore, dadi suwengi mbok iso ping pira ngono dadi istighfare, istighfare. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Yang keempat. Keempat apa ke? Tiga. Empat, bertiga kok. Astagfirullahaladzim. Pertama, innahum kanu qabla dzalika minal muhsinin. Dadi wong sing apik-apikan. Nomor loro, kanu qalilan minal laili ma yajaun. Nek bengi turune sithik nggo riyadhah. Nomor telu, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur banyak beristighfar. Terus nomor papat, ngono lho. Kupeng-kupeng. Nomor papat, wa fi amwanihim haqqun lis-sa'ini wal mahrum, dan di dalam harta bendanya ada hak orang lain yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta tapi sangat membutuhkan. Hartanya dibersihkan, dizakati, disedekahi. Mergo yang didapat itu pendapatan kotor, namanya bruto. Yang boleh dipakai, digunakan itu yang bersih, namanya neto. Dari bruto ke neto harus ada cleaner. Cleaner kok iler. Jenenge dizakati, Bu. Bapak. Halo. Zak bondo nek gak dizakati, harta kalau gak disedekahi, iku padha karo wong dikei rambutan dipangan sak kulit-kulite. Disugo lemper, dimlok sak godhong-godhonge, sak biting-bitinge. Masak lele, mangan lele, mangan lele. Nongi sorono kucing nyengongok indase yora tike no rine yora tike no dikemah-kemah. Jenenge wong gerak. Bahasa Inggrisnya the celuta. Yang kelima terakhir. No, Barto. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Yo membangun masyarakat. Tapi yo aja lali bagiane awake dhewe, yo aja kaya lilin menerangi orang lain tapi dirinya sendiri habis leleh terbakar. Oh sampe ngono awake dhewe yo duwe bagian. Kula ngenten iki ceramah ten masyarakat yo nggih, tapi keluarga kula yo tetep duwe bagian. Nek tak terus-terusno aku iso neyeng. Halo, lho nek iki dilakoni wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kene iso nglakoni takwa sing lima iki, Allah akan menurunkan rezeki dari langit dan apa-apa yang dijanjikan Allah untuk kalian. Saya kira iso ngandalno sing teko bumi tok. Perlu berkah sing diparingke Allah saking langit. Mugi-mugi ingkang kula aturaken wonten manfaate. Nyuwun pangapunten ingkang agung. Wis hampir jam 12, aja bubar sak durunge donga. Niki mangke sik mahalul qiyam sik donga. Sing ikhlas nderek sholawat ngantos paripurno ngantos donga, tak dongake, tak dongake, tak dongake, tak dongake berkah sedayane. Sing ngurung nganti donga kok mulih disiki anyang-anyangen tekan omah. Woi, woi, balik ngenteni donga. Ngenteni donga. Nyun ngapunten, nyun ngapunten, nyun ngapunten. Estu nyun ngapunten. Aja bubar dhisik, tulung ampun kondur rumiyin krantos mahalul qiyam. Kita hormat Kanjeng Nabi. Lek wonten mahalul qiyam, Kanjeng Nabi dimulyake, Kanjeng Nabi dihormat, Kanjeng Nabi rawuh. Kanjeng Nabi rawuh maringi syafaat nggone kula sampean. Ngono dirawuhi Kanjeng Nabi kok mulih wong koplak. Bali. Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Kali lagi saya Anwar Zahid. Sapa ngomong wis roh. Iki bahasane wong rendah, yang bodoh, yang dhaif dengan segala keterbatasan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah 10 hal yang saya sampaikan sampean wis lali kabeh. Yongke napa mboten? Pancen al insan mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah karo lali. Menungso ki nggone salah karo lali. Lek ten pengajian ngeten niki sing kathah salahe penceramah, sing kathah laline jamaah. Kula ngomong dua sesi sakmono akeh kok bener kabeh, mustahil. Kula ngoceh kok gak ana sing salah, gak mungkin. Mesti ana salahe. Mulane wong saiki kadang sing digoleki kuwi salahe. Pemene kiai-kiai saiki mulai dicari kesalahannya, cari kesalahannya, diviralno. Engko ben dadi perkara, ben dadi masalah. Saya termasuk sasaran tembak, saya termasuk target. Kroso aku. Tapi aku wis gak kaget, biasa aja kali. Dibuli, difitnah, aku wis tau ket biyen. Saiki lha ono sing dibuli, difitnah, aku wis ket biyen. Mengkane aku saiki lha ono sing viral. Orang gumun ra kaget, aku wis tau. Malam bian sejak zaman HP jadul lho, bluetooth, HP kaya ungkal lho, Bu. Lho zaman semua ini so viral ora gampang lho ya. wong melalui bluetooth-bluetooth, wong HP sik kaya ungkal. SMS, SMS tok isone. Lah saiki pengen viral gampang wis Android tok. Sret-sret-sret saiki langsung tekan Amerika. Pengen viral gampang. Sampean pengen viral gampang kok, Mas? Munggah aku antemono saiki. Yakin langsung viral sampean. Ini ngomong kudu sing ngati-ati. Kayak ngene iki apa meneh penceramah ngomong salah sret, iso dadi perkara. Resikone besar. Mulane cara bayarane larang ya pantas. Kan makasih. Andane resikone abot kok. Resikonya besar. Dadi menungso ku nggone salah karo lali. Halo. Al insan makhlul khotok wan nisyan, menungso nggone salah karo lali. Lek ten pengajian ngeten iki sing kathah salahe penceramah, sing laline jamaah. Kula ceramah sakmono suwene kok gak ana salahe? Gak mungkin. Jenengan tak ceramahi sakmono akeh kok eling kabeh? Pret. Ayo iman limo napa mawon siji lali, nomor loro supe, nomor telu ora eling, nomor papat mboten emot, nomor limo blas. Anjen aku ya sadar mungkin iki ayu-ayu tapi on. Lah takwane ana limo, nomor siji apa? Mbuh, nomor loro ten ngertos, nomor telu mboten paham, nomor papat para on-on sedaya. Mulane dongane muga-muga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala walani fahina karuba wa nwati hadhal habib ala nadi samawatu wal arduna wa manfihinna bitarhib وامطر الجود الالهي على اهل الوجود تزيد والسنه الملائكه بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور ووفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضروا عند وجهه أمة تأنيسا لجنابي المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فأطرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من نهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور العمود وبرز العميد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الشرق الكون بانتهاء جاء بوجود المصطفى حمد ولي أهل الكون ألسون وصور يا نبي سلام عليك يا رسول الشراب سعد المستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليربي كل حمد جل فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله نرتجي منك الشفاعة يا الله لجميع الحاضرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله يا سيدي Oh Oh, وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Amin. Amin. Amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli salatan taghfiru biha adh-dhunub wa taslu biha al-qulub wa tantaliku bil 'usub wa talun biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nazzih qulubana 'anil ta'alluqi bi man dunak waj'alna min qaumin tuhibbuna wa yuhibbunak. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yughri ibni ila hubbik wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakatil fatiha. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hati-hati di jalan, yang belum sholat isya jangan lupa sholat isya di rumah masing-masing.